Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa amma ba'd. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada malam ini. Kita lanjutkan belajar bersama dengan kitab tadbiyan di Adabi Hamadati Al-Qur'an. Pada pekan lalu kita sudah pelajari bersama bab atau fasal bagian apa hukum menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai jawaban atau merespon panggilan atau pertanyaan seseorang. Apa hukumnya kemarin? Yang pertama, kalau itu dijadikan ayat untuk menjawab kebutuhan atau merespon kondisi atau pertanyaan seseorang kepada kita, maka hukumnya tidak boleh. Ini bagian kata para ulama, bagian daripada istihza, meremehkan Al-Quran. Misal kemarin kata orang bertanya, apa kabar Anda? Kata jawab, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau yang dia maksud bukan membaca Al-Quran, tapi sebagai jawaban dari pertanyaan, apa hukumnya ini mu'allaq? Tidak boleh, kata para ulama. Hukumnya tidak? Tidak boleh. Atau contoh yang lain, ketika seseorang menagih hutang. Ya, seseorang menagih hutang. Pak, hutang sudah jatuh tempo. Kemudian dia jawab, baik itu lisan ataupun melalui chat WA. Jawab, wal-ya'fu wal-yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dia gunakan ayat, potongan ayat dalam Al-Quran Surah Nur. Dalam engkau memaafkan dan melapang dada. Tidakkah kalian, tidakkah engkau mau kalau Allah memberikan ampunan kepadamu? Padahal yang dia butuh jawaban itu adalah apa? Jawabannya adalah, untuk jatuh tempo hutang. Maka menggunakan seperti ini teman-teman, walaupun kelihatannya keren, katanya oke, tapi secara syariat hukumnya tidak masuk mengolok-olok. Kenapa? Kan Al-Quran bukan untuk ini tujuannya. Walaupun terkadang ritme jawabannya cocok, sesuai, cocologi gitu. Tapi secara untuk kata para ulama, tidak boleh. Ini apa bagian pertama yang dibahas oleh Imam Nawawi pekan kemarin. Adapun kalau yang kedua, apabila jawaban itu, umpama apabila ayat itu digunakan untuk merespon suatu keadaan yang benar sesuai realita, seperti dalam sholat, ya, seperti Umar bin Khattab membaca wattini wa zaitun wa'izin wa turisinin wa hadzal baladil amin. Kalimat ayat, potongan ayat wa hadzal baladil amin beliau tinggikan. Kenapa? Karena beliau sedang menjadi imam di Mekah. Dan ayat itu tepat berbicara tentang apa? Tentang kota Mekah sebagai bentuk takzim pengagungan. Maka kata para ulama hukumnya boleh. Kenapa? Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika belum menjadi imam. Ya. Atau beberapa contoh yang lain yang sudah kita sebutkan kemarin sesuai keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya dipahami sampai sini, Pak. Nah, nanti bagaimana dengan hukum salat? Apakah salat batal atau tidak? Apabila yang dimaksud umpama dia dalam salat seseorang menjawab salam. Ya. Kemudian meminta izin masuk dan dia sedang salat dan dibaca ayat untuk membolehkan salatnya daripada membatalkan salat. Dia baca ayat kuduhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalamnya dalam keadaan aman dan keadaan selamat. Dia membaca ayat, apabila yang dimaksud adalah respon untuk membolehkan orang yang sedang izin masuk ke rumahnya, maka batal salatnya. Tapi kalau dia maksud adalah sebagai bentuk pemberitahuan dan dia memang sedang kebetulan membaca ayat itu, maka hukumnya kata Imam Nawawi, boleh la tubtilu as-salah, tidak membatalkan salat. Inilah kira-kira ringkasan dari kelas pekan kemarin. Nah sekarang kita akan lanjutkan pasal berikutnya. Pasal dengan topik Ima yaqta'u qira'atahu bi ajli. Bagian, kata beliau, bagian bolehnya atau kapan bolehnya memutus bacaan Al-Quran karena kebutuhan tertentu. Nah ini adab, Pak. Adab ini bagus kiranya untuk kita pelajari bersama. Mari kita simak keterangan penulis. Beliau berkata rahimahullah, idza kana yaqra'u masyian. Apabila seseorang membaca Al-Qur'an sedang sembari berjalan. Baca Al-Qur'an sembari berjalan. Famarra 'ala qaumin, lalu dia menemui satu kelompok orang. Kelompok orang sedang duduk dan dia berjalan sedang membaca Al-Qur'an. Yustahabbu an yaqta'a al-qira'ata wa yusallima 'alaihim. Ini keadaan pertama. Maka dianjurkan atau disunnahkan kata beliau untuk menghentikan Al-Quran sejenak dan mengucapkan salam kepada orang saudara muslimnya yang sedang duduk sejak yang dia temui. Pada jam apa? Baca Quran sedang berjalan. Ya, kini ulang hafalan dan sebagainya. Tiba-tiba ketemu sama Pak Fit dengan Abu Ikram duduk ngobrol barengnya. Kata beliau, boleh saya menghentikan, maka itu dianjurkan. Hentikan bacaan dulu. Lalu mengucapkan salam. Thumma yarji'u ila al-qira'ah. Kemudian dia lanjutkan, diulang lagi. Lanjutkan bacaan yang tadi dia putus. Walau a'ada ta'awudha kana hasanan. Lalu diulang dengan memulai isti'adah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini adalah lebih baik. Ini kondisi pertama. Seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri atau berjalan, lalu dia menemukan saudara muslimnya sedang duduk. Maka kata Imam Nawawi, apa yang kita lakukan, Pak? Boleh memutus bacaan Quran kita dulu, kemudian mengucapkan salam kepada saudara muslim yang lain, lalu mengulang dengan membaca isti'adah. Ini kondisi apa, Pak? Kondisi pertama. Adab pertama yang beliau ajarkan di sini. Satu. Yang kedua, kondisi yang kedua, walau kana yaqra'u jalisan. Nah, kalau umpama dia membaca tapi kondisinya duduk. Kalau tadi kan berjalan. Ini dia membaca sedang duduk, dan ini mungkin lebih optimal kita untuk membaca Al-Qur'an. Adab yang terbaik dalam kondisi duduk. Famarra 'alaihi ghayru. Lalu ada saudaranya yang lewat nyamperinnya, ya. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Apa yang dia mesti lakukan? Maka kata beliau, qala al-imam Abu al-Hasan al-Wahidi, berkata salah seorang ulama pendahulu kita, yaitu Abu al-Hasan al-Wahidi rahimahullah, apa fikirnya? Aula al-aula tarkus salami ala al-qari. Yang terbaik adalah seperti ini, Pak. Hendaklah yang berjalan tadi menemukan kawannya sedang baca Quran, jangan diucapkan salam. Jangan diucapkan salam. Tidak perlu diucapkan assalamualaikum. Kenapa? Kita tahu ini orang sedang, kawan kita sedang beribadah. Sedang melakukan apa? Tilawah. Ini pada asalnya. Kenapa? Kata beliau, liftirali fitilawah. Karena dia sedang sibuk dengan membaca Al-Quran. Ini kondisi yang kedua. Saya dipahami, Pak? Tergambar ya? Kalau yang kedua, kita yang baca Quran sedang duduk. Lalu kawan kita berjalan. Mana yang terbaik? Apakah dia membaca salam atau tidak? Karena kalau menurut Imam Al-Wahidi, tidak baca salam. Kenapa? Terputus baca Qurannya. Sudah paham? Ya. Tapi kata beliau, fa in sallama alaihi insanun kafahu ar-rad bil isyarah. Tapi kalau umpama diucapkan juga salam oleh yang berjalan tadi, maka kata beliau, apa sikap orang yang sedang baca Quran dulu tadi? Cukup memberi merespon salamnya dengan isyarat. Dengan apa, Pak? Memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Sebagian para ulama mengatakan boleh dengan memberikan mengangkat tangan. Menunjukkan apa? Dia sedang sibuk dengan bacaannya. Kemudian kita berkata, fa in arada radda bil lafzi raddahu. Kalau umpama dia ingin menjawab dengan ucapan salam yang semisal, ya, maka kata beliau, hendaknya dia mengucapkan ini respon salam benar-benar dengan salam. Kalau tadi dengan isyarat. Ya, kalau umpama dia jawab dengan ucapan salam, tentu otomatis bacaan terputus. Maka kata beliau boleh. Tsumma ta'nafal isti'adata wa 'awada tilawah. Kemudian setelah itu dia mengulang bacaan isti'adah dan melanjutkan bacaan. Tapi catatan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, perkataan Imam Wahdi ini, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ. Adapun pendapat ini kurang tepat. Ya. Yang tepatnya bagaimana, Pak? Kata beliau begini. وَظَاهِرْ وُجُوبُ الرَّدِّ بِاللَّفْضِ. Yang terbaik itu adalah bukan dengan isyarat, Pak. Bukan dengan melambaikan tangan. Tapi tetap menjawab salam. Apa alasannya? قَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا. Karena para ulama kami, separa ulama kami, kalau Imam Nawawi mengatakan berkata sahabat-sahabat kami. Tapi isyarat daripada para ulama madhab Syafi'i. Berarti pendapat ini muhtamad. Pendapat ini dipegang di kalangan madhab fikih Syafi'i. Saya faham, Pak? Apa perkataan pandangan para ulama madhab Syafi'i? Idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ah di halil khutbah. Apabila seseorang, Pak, masuk ke dalam masjid pada hari Jumat di saat sedang kondisi khutbah. Khatib sedang memberikan khutbah. Maka kata beliau, apa hukumnya seperti ini? Wakulna al-insatu sunnatun. Diam lebih baik. Wajib raddus salami ala al-ashahib wajhain. Tapi menjawab salam, ya, menjawab salam itu lebih akurat. Maksudnya lebih dipakai. Kenapa? Karena adanya beberapa pandangan. Adanya beberapa pandangan. Saya mengatakan, paman ini, seseorang masuk ke dalam masjid. Kita kalau sudah mulai khutbah, Pak, kan tidak boleh berbicara, ya, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada nas yang tegas melarang. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza qala li sahibika yawmal jumu'ati ansib." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Wal imamu yakhtub. Adapun imam sedang berkhutbah. Faqad labauta. Maka engkau sudah telah melakukan hal yang sia-sia. Melakukan apa, Pak? Hal yang sia-sia. Dengan nas ini, para ulama memiliki pandangan bahwasanya menjawab apa hukum menjawab salam ketika khatib sedang berkhutbah lalu teman kita datang, ya, tiba-tiba dia mengucapkan assalamualaikum, apa yang kita lakukan, Pak? Apa yang kita lakukan? Diam lebih baik, ya, diam. Umpama orang yang datang, maka lebih baik dia diam, tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena khatib sedang berkhutbah dan akan otomatis memutus fokus atau memecah fokus saudara kita yang sedang melakukan. Jadi itu yang terbaik, Pak. Cuma kalau umpama diucapkan juga salam, maka kata beliau, raddus salam ala ashahil wajhain. Menjawab salam tetap lebih utama, ya, dengan beberapa alasan. Dari mana, Pak? Nah, kata beliau, faida qalu dengan argumen ini, faida qalu hadza fi hadhihi al-khutbah ma ikhtilafi wujub al-insat wa tahrim al-kalam. Apabila kondisi seperti ini, ya, menjawab salam ketika khatib sedang berkhutbah, ini tetap lebih dicintai, lebih diutamakan, ya, dan larangan berbicara dalam kondisi apa, dalam kondisi berkhutbah, maka fa fi hadhihi al-qira'ah allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma' aw la. Bagaimana lagi kalau umpama seseorang hanya sedang baca Quran, tidak ada nas tegas untuk menjawab salam sebagaimana dalam kondisi khutbah, maka tentu menjawab dengan bacaan lebih baik. Ma'a anna radd as-salam wajibun bil jumlah, karena menjawab salam itu hukum asalnya wajib, dan ini disepakati oleh para ulama. Ini kondisi kedua. Argumentasi yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dari Madzhab Syafi'i, bahwasanya kalau ada kawan kita mengucapkan salam terus kita sedang baca Quran, yang terbaik itu hentikan bacaan, tetap dijawab dengan lafaz salam, dan tidak boleh cukup dengan isyarat-isyarat saja. Absarifani, Pak. Kenapa? Karena hukum salam itu, Pak, dia apa, hukum salam itu menjawabnya adalah wajib. Ya, menjawab salam apa hukumnya, Pak? Wajib. Mengucapkannya adalah dianjurkan, disunahkan. Apa dasarnya, Pak? Apa dasar kita, pegangan kita bahwasanya mengucapkan salam itu, menjawab salam itu wajib? Apa dasarnya? Bagus, ya. Salah satunya adalah hadis yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan salam, haqqul muslim ala muslimin khams. Ada kewajiban seorang muslim di atas muslim yang lain, ada lima bagiannya. Yang pertama Nabi menyebut apa? Raddus salam. Engkau menjawab salam. Jadi menjawab salam ini, Pak, hak ini, kewajiban. Ditopang lagi dengan pesan ayat di dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, wa idza hudditum bi tahiyyatin, apabila kalian diberikan sebuah penghormatan. Hormatan masih di sini. Salam. Ya. Wa idza hudditum bi tahiyyatin faruddu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Maka fahamu bi ahsana minha aw rudduha. Maka hendaklah engkau menjawab salam itu dengan ucapan yang lebih baik atau minimal sama. Maka dengan argumentasi ayat ini, Pak, surah An-Nisa mengokohkan menjadi pegangan para ulama menjawab salam hukumnya hukumnya wajib, dan salam adalah bahagian daripada syiar agama. Bahagian daripada syiar agama di mana salam datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam sebagaimana ayat tadi. Iya, bahkan kalau umpama tidak ketemu dengan orang pun, kita masuk rumah kosong, kita mesti hendaknya tetap mengucapkan salam. Iya, kata Allah dalam surah An-Nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, apabila kalian masuk rumah, terus rumah itu kosong, enggak ada orang. Apa kata Allah? Tetap juga lah kalian ucapkan salam. Apa tujuannya, Pak? Tahiyatan mubarakatan min indillah, sebagai bentuk penghormatan dari Allah dan keberkahan darinya untuk diri kalian. Itu enggak ada orang, Pak. Bagaimana kalau memang ada saudara kita yang mengucapkan salam walaupun kondisi kita sedang beribadah. Apa yang terbaik, Pak? Yang terbaik, Ali Muhammad dalam hadis tadi, hendaklah menjawab dengan ucapan salam yang semisal apa yang lebih baik itu dijawab dengan yang lebih lengkap. Ya. Ini penting, Pak. Ini penting sekali, Pak. Apa bahasan ini? Kenapa? Karena sebahagian kita mungkin kaku, atau bisa jadi kekakuan menjatuhkan kita kepada kekeliruan. Benar bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Tilawah adalah ibadah, sepakat kita. Akan tetapi ada sisi ibadah lain, itu apa? Menjawab salam daripada saudara kita. Ternyata agama kita, Pak, sesuai keterangan para ulama, dalam hal ini memberikan kelapangan. Kalau sekiranya kawan tetap dia tidak paham bahwasanya ini soal saya sedang Al-Quran, sebaiknya saya tidak ganggu aktivitasnya, langsung masuk masjid, mungkin soal sunat dulu, Pak, ya, soal sunat tanpa mengucapkan salam, walaupun ini kawan kita, mertua kita atau orang yang kita hormati, ya, ketika masuk masjid langsung soal sunat dulu tanpa mengucapkan salam. Cuma kata Imam Nawawi, kalau nih tetap juga kawan ini mungkin tidak senang semangat bertemu kawan, tetap juga dia memulai dengan salam, maka apa sikap kita, Pak? Yang terbaik adalah menjawab dengan salam yang serupa atau lebih sempurna. Kenapa, Pak? Kalau enggak nanti bisa jadi salah paham. Bisa jadi apa, Pak? Salah paham. Dan ini pernah terjadi, kami alami sendiri dulu ketika masih tinggal di Doha, Pak. Jadi ketika kita masuk masjid, ketemu teman yang biasa di pengajian majelisnya, Syekh Al-Salam, Syekh Hamzah namanya. Apabila Hamzah dari Al-Jazair. Di beliau ini teman dekat, maksudnya sering ketemu lah. Ketika selesai azan, Pak, dari Palma, kita baca Quran, lalu dia datang. Dia mau menanyakan sesuatu. Tapi saya sedang baca Quran, Pak, ayatnya gantung. Saya ingin menjawab merespon salam beliau cepat, cuma ayat gantung, Pak. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan terus sampai ayat 7, kemudian orang tadi, Assalamualaikum, saya tetap baca. Kenapa saya gantung? Assalamualaikum. Saya belum jawab. Mau jawab, Pak. Selesaikan ayat sampai ujung, baru saya jawab. Akhirnya dia pergi, dan semenjak itu, Pak, setiap ketemu, tidak mengucapkan salam lagi. Ini teman kita nih. Kenapa? Salah dalam praktek. Ingat kita bagus. Makanya teman Nawawi tadi, yang terbaik itu tidak mengucapkan salam. Kalau ada kawan kita sedang, cekuran. Nah, kalau umpama, itu kan kalau mengerti, Pak, kalau memahami. Kalau sekiranya tetap mengucapkan salam, maka berikan isyarat. Cuma sebagai orang tidak paham, Pak. Diberikan isyarat, sombong kali itu. Ini sombong kayaknya. Karena tidak paham. Apalagi tidak diberi isyarat, tidak lekas dijawab. Telat jawab aja, Pak. Langsung tidak salam-salam. Walaupun ketemu setiap hari di masjid. Dan ini saya melihat, Pak. Adab yang boleh bawakan oleh Imam Nawawi penting. Kenapa? Karena kalau umpama kita tidak memiliki kelapangan ini, sebagaimana yang diberikan keterangan oleh para ulama, maka bisa jadi tanpa terasa demi memenuhikan satu ibadah yang mustahab, yang sunnah, yang baca Quran, terkadang kita terjatuh atau lalai dari hak saudara kita. Padahal para ulama memandang ini masih yang ditolerir. Yang ditolerir. Oleh karena itu, teman-teman, bab ini bab yang wajib dalam masalah salam. Kita yakin salam itu syiar. Tetapi jangan sampai membuat saudara kita tersinggung, ya. Tersinggung. Nanti ada catatan khusus dari beliau di akhir bab ini, akhir pasal ini. Baik, ini kondisi yang kedua. Jadi apa tadi? Baca Quran, sedang berdiri, kemudian saudara kita saudara kita duduk, maka ucapkan salam kepadanya. Ya. Kemudian baru lanjut baca. Kondisi yang kedua, duduk, kemudian ada orang ucapkan salam kepada kita. Apa respon kita, Pak? jawab dengan ucapan yang terbaik. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Nah, kita lanjut kondisi yang ketiga. Wa amma idza atasa. Adapun apabila dia, ini maksudnya orang sedang apa? Seseorang muslim, dia membaca Al-Qur'an idza atasa fi halil qira'ah. Dia membaca Al-Qur'an tiba-tiba bersin atau atas ini maksudnya bersin, Pak. Dia bersin. Dan kalimat atas bisa dibaca dengan sin, juga bisa dibaca dengan shin. Atas atau atas dengan sin. Maknanya sama-sama apa? Sama-sama daripada bersin. Nah, ini kan kondisi ketiga nih, Pak. Perlu diperhatikan karena kita sedang berbicara tentang kondisi real dari aktivitas kehidupan kita. Kita membaca Quran bukan di planet, Pak. Ini membaca Quran di mana? Di lingkungan apa, sosial. Jadi di masjid, bisa di rumah, mungkin anak istri kita mau mengucapkan salam dan semisalnya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau, apabila dia bersin di tengah membaca Al-Quran, فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولُ, maka disunnahkan atau dicintai dia membaca Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillah ketika bersin, Pak? Bersin adalah bagian dari kita aktivitas kehidupan. Artinya, respon tubuh, aktivitas subuh, salah satunya bersin. Dan itu semua orang kenal. Semua orang kenal. Nah, sunnahnya dalam agama kita, ketika ada kejadian bersin seperti ini, maka Nabi SAW membimbing kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Karena bersin adalah bagian dari daripada nikmat. Siapa yang tidak bisa bersin, Pak? Maka kurang daripada nikmat. Benar atau tidak? Kalau tidak bersin, ya. Dan menurut orang medis, tentunya bersin mengeluarkan banyak bagian daripada apa namanya virus, ya, toksin-toksin dan semisalnya itu dikeluarkan melalui bersin. Ala kulihan, Nabi membimbing kita untuk mengucapkan sunahnya mengucapkan Alhamdulillah. Nah, tapi bagaimana kondisi seorang dalam ketika dia baca Quran, ya, yang terbaik tetap mengucapkan Alhamdulillah, ya, mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Ada sebagian orang kalau bersin itu dia tidak mengucapkan apa-apa. Bahkan orang-orang awam yang mungkin ilmu belum sampai kepadanya, kalau bersin itu carut-marut, Pak. Carut-marut dia. Kadang dia merasa terganggu dengan aktivitas. Padahal bersin adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau apa, bersin, maka ucapkan Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi salat. Wa kadzalika aw kadza law kanat as-salat. Demikian pula ketika dia dalam salat. Kalau tadi dalam membaca, sedang baca Quran. Duduk baca Quran, ya, tidak berkaitan dengan ibadah salat, tetap membaca Alhamdulillah. Bagaimana kalau dalam kondisi salat? Bagaimana kondisi salat, Pak? Kata beliau, andaikan dia dalam salat sekalipun, ya, bahkan walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi salat. Andaikan seseorang bersin, ya, di dalam salat, sementara dia dalam kondisi duduk. Artinya dia tidak ada aktivitas salat, maka tetaplah dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Yustahabu lil qari'i an yushammitahu fayaqulu yarhamukallah. Maka hendaklah dia tetap menjawab dengan mendoakan saudara yang sedang baca Quran ataupun sedang salat dengan kalimat at-tashmid yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Tergambar, Pak? Gambaran yang ketiga. Maksudnya, pertama saya baca Quran, kemudian saya bersin, maka saya putuskan bacaan dulu, ucapkan Alhamdulillah. Seumpama, kita beli gambaran yang kedua. Kalau umpama saudara, saya sedang baca Quran, kemudian tiba-tiba teman kita bersin, baik dia dalam kondisi baca Quran juga, ataupun dalam kondisi sholat, maka hendaklah kita menghentikan bacaan dengan memberikan tasmir kepadanya. Apa itu? Yarhamukallah. Nah, bisa dibangun tak? Tapi kalau dalam sholat boleh apa tidak? Dalam sholat boleh apa? Pemah saya bersin. Alhamdulillah. Kemudian Pak Wayu dengar. Samping saya senang-senang sholat berjamaah kita. Boleh tidak belum menjawab? Yarhamukallah. Boleh atau tidak, Pak? Tak boleh. Kenapa? Datang nafs larangan dalam hadis. Ya. Bahasanya seseorang sahabat bersin akhirnya ribut-ribut dalam sholat. Sholat sudah dilarang. Tak boleh bicara. Dulu sholat boleh bicara, Pak, awal-awal. Awal-awal setelah sholat itu turun, sholat wajib. Boleh berbicara dalam sholat. Boleh khitab. Tolong ambilkan ini, ambilkan itu. Boleh, Pak. Sampai turun ayat dalam surah Al-Baqarah. Hafidhu ala salawati wa salati musta. Jagalah salat-salat wajib dan salat yang pertengahan. Maksudnya salat asar. Sebagian ulama tafsir mengatakan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau salat kepada Allah dalam keadaan diam. Dan ini adab kita salat. Semenjak turun ayat ini, tidak boleh lagi bicara. Tiba-tiba ada sahabat yang datang dari pinggiran Madinah. Yang sibuk gembala dan semisalnya. Datang ke Masjid Nabawi, ke kota. Ketika salat, ada saudaranya yang bersih. Alhamdulillah, dicoba salat, Pak. Lalu dijawab, yarhamukallah. Kalau yarhamukallah, berarti kan khitab, Pak. Ada seakan kita sedang diskusi, pembicaraan. Bagaimana kabar Anda? Saya sehat, Pak Ustaz. Berarti Anda itu ada khitab, Pak. Nah, salat enggak boleh lagi. Barangkali sahabat ini belum tahu bahwasanya ayat sudah turun larangan tidak boleh berbicara di atas salat ketika salat wajib. Lalu bergemuruhlah yang sahabat yang sebelah menepuk paha, memberikan isyarat apa? Ya, jangan bicara. Akhirnya riuhlah kondisi itu. Setelah salat Nabi memberikan nasihat kepada pada sahabat tadi dan yang lainnya. Beliau mengatakan, inna hadhihi as-salat. Ini adalah ibadah salat, ya. La yahillu bihi illa dzikrullah wa qira'atul Qur'an. Dan tidak boleh di dalamnya ada yang lain kecuali zikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Nah, intinya teman-teman, berdasarkan nas ini, kebutuhan kita di hadis ini adalah Nabi memberikan syarat kalau boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak boleh direspon. Kenapa? Kondisi sedang salat. Sudah paham, Iman? Nah, jadi ini kondisi yang ketiga, bagaimana cara merespon salam ketika kita sedang baca Quran atau sedang salat. Baik. Kondisi yang keempat, walau sami'al muadzina qata'al qira'ah. Apabila dia membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara azan. Ini kondisi keempat, Pak. Adat yang keempat. Maka kata beliau, boleh dia untuk menghentikan bacaan. Kenapa, Pak? Ini azan sedang berkumandang. Azan sedang berkumandang. Wa ajabahu bi mutaba'ati al-fadhil adzan wal iqamah. Maka boleh dia untuk menjawab nanti lafaz azan itu, ya. Artinya boleh dia memutuskan bacaan dan menjawab azan. Tapi juga ada pendapat di sini, kata beliau, boleh menjawabnya setelah azan itu selesai, di antara azan dan iqamah. Begitu terjemahnya, Pak. Apa terjemahan di situ? Mendengar azan, yeah. Dia hentikan bacaannya, jawabnya dengan mengikutinya mengucapkan lafaz-lafaz azan dan iqamah. Kemudian dia kembali pada bacaannya. Baik. Jadi kata beliau, boleh memutuskan bacaan dan mengikuti lafaz azan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kemudian dia kembali summa yaudu ila qira'ati, dan dia melanjutkan Melanjutkan bacaan antara azan dan iqamah. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabina, dan ini hal yang dipandang sepakat di kalangan para sahabat-sahabat kami, maksudnya para ulama Asy-Syafi'i. Berarti kondisi keempat apa, Pak? Boleh kita memutuskan bacaan di kala apa, Pak? Di kala mendengar suara azan. Kenapa? Kata para ulama begini. Karena bacaan Al-Qur'an itu waktunya luas, ya. Luas. Kita luas, Pak. Tapi kalau azan tidak, waktunya adalah makhsusah, terbatas. Hanya waktu salat masuk. Jadi kalau kondisi dempet seperti ini, Pak, ini ibadah, ini kebaikan, ini kira-kira ketaatan. Maka dahulukan ketaatan yang sempit, ya, kemudian baru lanjutkan ketaatan yang lapang. Saya paham, Pak? Ini adab yang keempat. Kemudian kata beliau yang kelima, wa. Iya, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Adzan yang di digital. Kalau sekir, iya sih. Oh iya, iya. Iya benar. Iya, iya. Baik. Bagaimana hukum kalau umpama sudah masuk waktu sholat, sementara rumah kita jauh, dan yang terdengar itu bukan adzan dari masjid. Bukan adzan dikumandangkan langsung, yang live begitu ya, mubasyir. Tapi yang rekaman atau semisal radio dan semisalnya, atau jam apa nih, Al-Fajr. Bagaimana sikap kita? Tetap dijawab. Kenapa? Kita tidak mendengar suara yang mubasyir langsung yang live dan tetap menjawab. Kenapa? Itu bagian daripada perwakilan suara azan yang diputar di radio atau semisalnya. Nah, gitu. Dan itu boleh, Pak. Tetap dijawab azan itu. Kenapa? Karena ini adalah sunnah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau di apa Pak? Bapak di Pak di kita kalau tidak salah itu di Dubai. Dubai, Abu Dhabi dan sekitarnya itu azan enggak ada muadzin di sana, Pak. Enggak ada muadzin. Terus apa yang azan, Pak? Yang azan itu adalah suara radio yang dipasang di masjid-masjid sebentar. Kalau sudah waktu salat masuk, dia otomatis azan, Pak. Nah, berarti azan sudah masuk, nanti baru imam datang mengimami salat. Itu di kalau tidak salah dari Abu Dhabi. Di Abu Dhabi dan sekitarnya masjid-masjid ada muadzin. Antum kalau ke Dubai ya atau ke datanglah ke masjid. Hampir kita tidak dengar, tidak akan melihat orang yang azan. Tapi suara azan ada berkumandang 5 waktu sehari semalam. Siapa yang azan, Pak? Rekaman. Rekaman. Alah kulihat, kondisi seperti tadi, bagaimana sikap kita? Karena ada orang yang lain azan yang mubasyir. Tetap tidak dijawabkan apa? Karena itu adalah perwakilan dari penanda waktu salat masuk. Ya, dan tetap kita jawab. Wallahualam. Baik, terima kasih, Pak. Tanya yang bagus. Baik, kemudian kondisi kelima, apabila idza tulibat minhu hajatun hajat qira'an, kondisi kelima, Pak. Maksudnya kita ini kan apa? Membaca Quran, sekali lagi saya sedang membaca Quran bukan di planet. Ini bukan saya sendiri. Saya membaca Quran di komunitas, di sosial, di masjid, di rumah tangga, ada anak, ada istri kita, ada saja mungkin kebutuhan-kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang akan bisa mengganggu atau memutuskan bacaan kita, ya. Apa kata beliau? Apabila dia baca Quran, lalu anda tiba-tiba dia minta, seseorang datang meminta bantuan, hajat, kebutuhan apa saja. Wa amkanahu jawabu sa'ili bil isyaratil muqimah. Kalau memungkinkan, cukup diberikan isyarat dulu. Dengan isyarat yang memberi yang mencukupi maksud atau memberikan isyarat kefahaman, bahasanya, tunggu sebentar, saya sedang baca Quran. Dengan dia apa? Isyarat. Itu level yang apa? Yang langkah yang pertama. Kalau ada orang minta, hajat. Wa'alima annahu la yankasiru qalbuhu. Sementara dia saat itu tahu, faham, kalau saya bercicara kepada bapak ini, saya tahu bahwasanya hatinya tidak akan terluka, tidak akan sedih. Artinya tidak baperan, Pak. Bisa dipahami, Pak? Ya, ini langkah sikap pertama. Wa la yahsul lahu syai'un minal adha lil unsi alladhi bainahuma wa nahwi. Selama tidak menggores perasaan antara keduanya. Terbang, Pak? Di antara keduanya. Fal aula an yujibahu bil isyarah. Maka cukup atau lebih utama dia menjawab dengan isyarat. Wala yaqta'u al-qira'ah, dan tidak perlu dia apa? Menjawab apa? Memutuskan bacaan, cukup dengan isyarat. Pak, tolong umpama anak datang, Pak, tolong antar ibu ke pasar. Kita sedang ibu baca Quran. Maka kalau anak kita sudah faham adab ini diajarkan terlebih dahulu, maka kita berikan isyarat dulu sampai ayat selesai. Atau sampai kebutuhan izin kita atau wirid kita selesai, maka cukup dengan itu tanpa memutuskan. Selama apa? Ingat. Selama tidak menggores perasaan. Nanti jangan sampai baperan pula. Kalau tahu anak kita baperan, teman kita baperan, ah, ini, oh, apa, Pak Ustadz membang-bang. Nanti panggil Pak Ustadz gitu. Kayak cemooh gitu atau apa. Maka sebaiknya berhentikan baca. Kata beliau, selama tidak memberikan, menggores perasaannya, maka tidak perlu dia memutuskan bacaan. Fa in qata'aha jaza wallahu a'lam. Tapi kalau terasa hatinya akan tergores, Pak, sebaiknya diputuskan dan dijawab dengan apa dipenuhi kebutuhannya. Apa deh, apa yang bisa Bapak bantu dan semisalnya. Saya pahami, kawan-kawan. Dan ini bab ini, teman-teman, kondisi yang kelima ini lima kondisi ini penting untuk kita pelajari, kita pahami bersama. Kenapa? Dia bahagian terkecil, Pak. Unsur yang mungkin tidak mendapatkan perhatian besar di kalangan kita. Tapi Imam An-Nawawi menyebutkan di bab. Apa tujuannya? Untuk kita jadikan teladan dan acuan. Jangan sampai karena kita memahami satu kondisi, apa itu? Bacaan tilawah Al-Quran itu ibadah yang agung. Tapi kita lupa kondisi yang kedua, apa itu? Merespon atau menjawab salam saudara kita, hajat kebutuhan saudara kita yang lagi apa yang membutuhkan kita. Saya paham, kawan-kawan? Jangan sampai, Pak, kita fokus ke satu keadaan, ke satu ketaatan. Tapi melalaikan ketaatan yang lain. Kondisi normal atau kondisi apa namanya ideal, Pak. Yang ideal itu yang seperti tadi yang ditemukan pertama oleh Imam Nawawi tadi. Yang pertama-pertama itu ideal tuh, Pak. Baca Quran, jangan ada yang memutus kegiatan Anda. Itu ideal. Tapi ingat ada kondisi ideal yang kedua. Apa itu? Boleh kita memutus kegiatan bacaan, ya. Apabila benar-benar itu dibutuhkan menjawab salam dan tidak menggores apa, apalagi kalau khawatir menggores hati manusia. Sama begini, Pak. Sama begini. Apa hukumnya umpamanya seseorang sedang salat, salat wajib, salat berjamaah di masjid. Lalu tiba-tiba datang gempa. Ini bagian bisa kebagian dari bahasan ini, Pak. Kenapa? Ini ketaatan. Kalau sementara di kondisi yang sama, gempa datang. Dan kewajiban kita apa, Pak? Menyelamatkan diri. Apa yang kita lakukan, Pak? Apa, bagaimana fikirnya? Bagus. Masya Allah. Santun. Selamatkan diri terlebih dahulu. Sudah selamat, nanti baru sama salat. Lah, ini Pak Ustaz kan salat wajib, Pak. Tak boleh kita harus apa? Keyakinan harus mantap. Allah, gitu kan. Tak boleh dia apa dilanjutkan. Apa, diputus salat. Benar. Salat itu kewajiban. Tapi di saat yang apa, idealnya gimana, Pak? Salat itu gak ada yang boleh mengganggu. Apapun keadaan. Tapi di saat yang sama, ternyata Allah di sisi lain juga memberitakan kepada kita, selamatkan jiwa Anda. Jaga keselamatan diri Anda. Ini ibadah, ya, wajib, tapi waktunya lapang. Masih bisa dilakukan di waktu yang lain. Geser waktu mungkin diundur 5 menit, undur 10 menit, atau tidak selamat, sudah nyaman keadaan, baru lakukan salat. Tapi kalau jiwa Anda datang gempa, sementara masih terus melanjutkan salat, akhirnya tertimpa, bisa jadi luka, atau bisa jadi meninggal dunia. Sehingga tidak bisa lagi melakukan salat. Benar, keimanan mantap. Tapi syariat kita bukan syariat Allah-Allah, Pak. Bukan syariat yang tidak memperhatikan apa harga jiwa manusia. Ya, Pak, dulu pernah waktu gempa tahun berapa, saya pernah di, apa, lihat videonya, di salah satu masjid, yang mana imamnya salat, sedang membaca kursi, kalau saya salah, maghrib atau isya, tiba-tiba datang gempa. Gempa itu kencang sekali. Semakin kencang gempa, sebagian jemaah, ada yang lari keluar, Pak. Tapi sebagian yang lain masih tetap bertahan mengikuti imam. Kenapa? Semakin goyangan gempa kencang, maka bacaan ayat kursinya semakin kencang pula, Pak. Tinggikan lagi. Akhirnya, informasi yang saya terima waktu itu, kalau saya tidak keliru ya, saya tidak salah, masjid itu ambruk. Dan tidak ada yang keluar dari sana satupun yang maksudnya yang tetap sholat tadi, kecuali sendal-sendal yang ada di luar. Semuanya meninggal. Nah, ini penting. Ini, Pak. Kan kecil tuh. Kecil hal yang seperti itu, Pak. Tapi dalam Islam sangat besar nilainya. Perlu kita ulang, Pak. Perlu kita pelajari. Coba kalau sudah meninggal seperti itu. Dengan dalih apa? Sholat itu ibadah. Idealnya tak boleh diputus dengan apa-apa. Ya benar. Tapi karena ini hajat. Kebutuhan. Selamatkan diri Anda terlebih dahulu. Ibadah sholat itu waktunya wajib. Lama. Bisa kita ulang setelah jiwa kita sholat. Selam. Penting tak penting, Pak? Sekali. Nah, cuman sebagian orang karena melihat satu sisi ideal. Tapi lupa memperhatikan sisi ideal yang kedua. Nah, di sini kita keliru. Makanya harus kita gabungkan bagaimana memahami kondisi seperti ini, kondisi idealnya seperti ini. Kalau ada hal yang mengganggu, maka syariat kita lapang dalam hal ini. Nah, terakhir. Pasal yang terakhir di bab ini, kata beliau, "Wa idza warada 'ala al-qari man fihi fadilatun min ilmin aw tarahin aw syarat." Bagaimana kalau umpama dia sedang baca Quran lalu tiba-tiba datang apa? Umpama dia melewati seseorang yang memiliki keutamaan syaraf, orang yang terhormat datang, apakah pemimpin, apakah guru, kiai, ustaz, orang tua dan sebagainya, ya, ausinna ma'asyana, atau bisa jadi usianya lebih tua, usianya lebih tua, aulahu hurmatun di wilayatin aw wilada aw ghairihi, atau umpama orang ini lebih terhormat dari siapa? Ya, wilayah maksudnya dia punya kekuasaan, atau punya pengikut atau anak yang banyak, ya, atau yang kalian keduanya, fala ba'sa bil qiyami lahu 'ala sabil ihtiram wal ikram. Maka boleh seseorang berdiri atau berdiri memberikan penghormatan kepada orang tadi. Maksudnya gini, Pak. Pertama kita sedang duduk. Lalu tiba-tiba seseorang datang ke menemui kita. Kita tahu orang ini, Pak, orang yang mulia, terhormat. Terhormat dari siapa? Mungkin dia adalah guru kita, mungkin dia adalah orang tua kita, sisi kehormatan dan sisi pemimpin kita. Maka kata beliau, boleh berdiri ya menyambut kedatangannya sebagai apa? Bentuk ihtiram, penghormatan, ya. La dirya wal ja'zam. bukan untuk karena riya dan bukan pula untuk apa pengakuan yang berlebihan. Bal dzalika mustahab. Hal itu justru dibolehkan atau dianjurkan. Ada stressing di sini penekanan. Wa qad tsabata al-qiyam li ihtiram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sebagaimana yang datang dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga perbuatan para sahabat bi hadratihi wa bi amri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan sesuai dengan pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahu min al-muhtadin, juga cerita atau contoh yang dilakukan oleh para ulama pada tabi'in dan ulama-ulama yang saleh. Hal ini teman-teman maksudnya adalah apabila kita sedang kondisi membaca Al-Quran atau umpama kita duduk ya, lalu tiba-tiba datang seseorang yang apa yang terhormat, yang mulia. Kenapa? Karena mungkin dia lama guru kita, ustaz kita, ahli Al-Quran dan semisalnya. Apa hukumnya? Boleh enggak kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada dia? Ya. Atau bisa jadi menyambut kedatangannya untuk kebutuhan tertentu. Pemandai menolongnya, dia bawa buku, atau bawa tas, bawa barang, ekstra. Berdiri kita sekarang bantu dia. Ini apa tidak, Pak? Ini apa tidak? Menurut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah, hal ini dianjurkan. Hal ini apa, Pak? Dianjurkan. Dan itu sebagaimana sunnah atau pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW serta perbuatan para sahabat dan ulama yang datang setelahnya. Apa maksudnya, Pak? Wallahu a'lam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan kepada para sahabat di saat datangnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, salah satu pembesar atau pemimpin suku Aus di kota Madinah. Sa'ad bin Mu'adz, pernah dengar Pak ya? Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Orang hebat, Pak. Ya, Sa'ad bin Mu'adz inilah yang menawar, yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf dari kota Mekah. Kenapa? Ini sama-sama orang besar ini, Pak. Sama-sama orang yang dihargai di kaumnya. Sama-sama pemilik harta, orang yang cekatan dan pandai dalam masalah bisnis dan perdagangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersahabatkan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, Sa'ad bin Mu'adz dia adalah sayyid. Sayyid itu bahasa kitanya, Pak, pemimpin. Apa Sayyid, Pak? Sayyid aja, Pak, pemimpin, penggulu lah. Ya, di satu komunitas kaum. Nah, di peristiwa dahulu perang apa? Perang Khandaq. Itu saat, Pak, saat beliau salah satu korban dari dari musuh. Ini beliau kena anak panah. Mana anak panah itu nanti yang menyebabkan beliau, anak panah itu nanti yang menyebabkan beliau sakit sehingga meninggal dunia. Ya, sehingga meninggal dunia. Dan ada hadis yang berbicara bahwasanya saking mulianya orang ini, Pak, sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliaulah yang satu-satunya Nabi menyampaikan mengatakan perkara gaib, arasy-Nya Allah berkuncang karena apa? Kematian Sa'ad bin Mu'adz. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtazza arsyur rahmani bi maut Sa'ad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, arasy-Nya Allah yang Maha Pengasih telah berkoncang kenapa, Pak? Karena wafatnya Sa'ad. Nah, yang menjadi pembahasan kita, Pak, Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau di perang Khandaq kan kaki apa paha beliau atau bagian dari badan beliau kena panah sehingga membuat beliau sakit tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Lalu setelah perang usai, maka saat Nabi SAW perang Khandaq atau perang ini ya yang perang Khandaq lah sudah salah. Beliau orang-orang Yahudi ketika itu kan Bani Quraidah berkhianat. Yang awalnya kan ada piagam Madinah tuh, sepakat untuk menjaga tanah air. Di mana walaupun Nabi orang Yahudi dengan orang Muslim tapi bisa bersatu dalam menjaga ke tanah air. Kalau bahasa kita NKRI lah gitu ya. NKRI. Ya Yahudi dan kaum Muslimin. Ternyata di perang Khandaq itu Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Boro-boro mau berpihak kepada Nabi dan kaum Muslimin, tapi justru berpihak kepada kaum musyrikin. untuk menghabisi siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Hal itu diketahui oleh Nabi setelah perang usai. Setelah apa, Pak? Perang usai. Dan memang ini adalah sifat, sifat karakter orang Yahudi dari dulu. Dari dulu lagi, Pak. Suka berkhianat, berkhianat, menggunting dalam lipatan. Ya, menohok kawan sendiri. Itu kebiasaan Yahudi dari dulu, Pak. Maka jangan pernah percaya kepada orang Yahudi. Yahudi, Nasrani, itu sama, Pak. 12-12, Pak. Jangan pernah menjadikan mereka sebagai wali, sebagai pembela, orang yang memprotek, menjaga keamanan di tanah apa, di tanah air, tidak. Jangan. Ya, kenapa? Ini musuh dalam selimut, Pak, berbahaya. Ya, kalau dikasih uang, ya, di apa, di ambung-ambung gitu ya, kasih hadiah, tuh, semangat dia tuh, Pak. Tapi, di tengah kesepakatan itu, bisa dia menikung di jalan lurus. Itu kebiasaan orang Yahudi dulu, Pak. Maka Allah mengatakan, ya ibadina amu, nah tetap itu Yahuda, Nasara, Aulia. Jangan, wahai orang beriman, jangan kalian sekali-kali mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemprotek kalian, sebagai penolong kalian. Apakah namanya menjaga statistik keamanan? Ya, di wilayah kita tidak ada tuh, Pak. Mereka akan menikung dia, Pak. Di tikungan. Buktinya apa? Nabi SAW yang sudah sepakat tuh menjaga, karena mereka kan orang pendudukan kota Madinah. Wajib menjaga kota Madinah apapun keadaannya. Kalau ada perang. Boleh kita berbeda ideologi keyakinan. Tapi ingat, negara harga mati. Masih kita jaga. Apa yang terjadi? Mereka berkhianat. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad perang usai, maka orang-orang Bani Qurayzah tadi, Yahudi-Yahudi tadi, dikumpulkan oleh Nabi dan para sahabat. Ditangkap. Ditangkap. Apa itu? Diberikan hukuman. Nah, Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan beliau kepada suku Ansar, maka beliau tidak menetapkan keputusan bagaimana cara menghukum Bani Qurayzah ini, orang Yahudi ini. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengumpulkan para sahabat dan meminta Sa'ad bin Mu'ad untuk keluar dari kemahnya, dibawa Sa'ad dalam keadaan ditandu. Dia apa? Ditandu. Setelah Sa'ad datang, maka kata Nabi SAW, ini saksi bahasan kata Imam Nawawi tadi, boleh menghormati orang berdiri menyambut orang yang mulia dia di kalangan kita, ya, sebagai apa? Penghormatan kepadanya. Sebagai, bukan untuk ria atau berlebih-lebihan bulu, tidak. Kalau bulu dilarang, Pak. Ada hadis sambil bicara tentang itu. Tapi kalau penghormatan semacam ihtiram dan bentuk kita cinta, apalagi tujuan yang membantu dia, maka ini boleh. Apa katanya salam? Umu ila khairikum. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, umu ila sajidikum. Adalah kalian berdiri, sambut kedatangan Sa'ad dan tolong bantu dia turunkan dari tandu. Apa tujuannya, Pak? Agar Nabi SAW meminta pendapat Sa'ad di mana dibulatkan kesepakatan cara menghukum orang Bani Qurayzah ini. Karena Sa'ad pemimpin Bani kaum Ansar. Apa katanya SAW? Wahai Sa'ad, apa hukuman yang cocok untuk para pengkhianat ini? Apa kata Sa'ad? Hukuman yang pas, wahai Rasulullah, bunuh mereka. Apa kata Nabi SAW? Sungguh pendapatmu telah sesuai dengan yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Akhirnya Bani Qurayzah dipanggil satu-satu, Yahudi itu. Kemudian mereka dipenggal, dibunuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena orang Yahudi mencocok ini, Pak. Cocok ini. Ketika kita memiliki kekuatan, maka jangan pernah memberi hati kepada orang Yahudi. Jangan, Pak. Ya, jangan. Akan hancur tanah air kita ini yang terjadi di mana? Di masa Nabi SAW. Dan sebagaimana kita lihat di masa kita sekarang. Palestina yang dahulu ada negara Muslim. Kaum Muslimin tinggal di sana. Ketika Yahudi datang dari Eropa ke Palestina, tujuannya untuk sewa, Pak. Sewa rumah, gitu. Sewa tanah. Lama-lama apa dibeli. Lama-lama apa diusir kita. Bunuh. Ini yang terjadi di mana? Di Palestina. Oleh karena itu, Yahudi sudah digambarkan dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam kisah tarikh-tarikh Islam, bahwasanya mereka adalah pengkhianat kelas kakap. Pengkhianat apa? Kelas kakap dan permusuhan orang Yahudi dengan kita sampai hari kiamat. Allah katakan surah Al-Maidah, orang yang paling berat dan kejam perperangan dan kebencian kepada kaum muslimin adalah orang Yahudi sebelum yang lain. Allah mengatakan latajidanna asyaddanna si adawatan lilladzina amanu al-yahuda wan nasara. Wahai Muhammad, engkau akan menemukan dengan umatmu, akan menemukan orang yang paling keras kebenciannya. Orang yang paling sengit permusuhannya kepada kalian. Yang pertama adalah al-Yahud. Orang Yahudi. Kemudian Allah SWT menyebutkan orang Nasrani, orang Musyrik. Yahudi didulukan, Pak. Dan ini kan sudah standar, Pak. Sudah acuan harusnya bagi kita. Karena kaum muslim harus melek. Ya, lebih baik kita mengikuti Al-Quran karena Allah lebih tahu apa yang masalah dan mudarat untuk kita. Nah, kembali kepada pernyataan Imam Nawawi, boleh hukumnya menghormati orang seseorang yang datang dengan bentuk penghormatan, tapi ingat tidak berlebihan. Tidak boleh datang datang apa datang pemimpin kita. Kemudian kita berdiri. Berdiri apa, Pak? Mengucapkan salam, menyambutnya. Kemudian kalau dia umpama dia bawa koper, bawa tas, buku atau misalnya kita bantu, biar saya bantu, Pak. Itu hukumnya apa? Kata Imam Nawawi, boleh, bahkan ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, bukan untuk bulu, bukan untuk ria dan berlebih-lebihan. Yang dilarang itu apa, Pak? Kalau berlebih-lebihan, apalagi kalau kita tahu orang ini dia tidak suka kita datang kecuali kita berdiri. Kalau kita berdiri marah dia, maka orang seperti ini jangan berdiri. Saya paham tidak? Faham apa tidak? Tidak boleh menyambut orang kalau kita tahu ini orang ini kalau kita berdiri dia semakin sombong. Iya, merasa apa? Merasa apa namanya? Ria. Misalnya lah. Maka tidak boleh, Pak. Kalau tahu orang seperti ini kita duduk. Maka Nabi SAW ketika ada pada sahabat, beliau datang kepada para sahabat beliau dalam hadis yang sahih, maka beliau marah. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia belum mengajarkan sifat tawadhu'nya seorang pemimpin. Tapi kalau kita tahu, dia tidak, dia umpama berdiri, kita tidak berdiri sama saja. Tapi sebagai bentuk penghormatan, maka boleh kata para ulama. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi kata beliau, selama dia tidak apa tidak ria dan tidak sombong, ya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dia itafakhar, sombong menjadi lupa diri, ya, pada kacang lupa kulit, maka haram hukumnya berdiri menghormati orang seperti ini. Dan beliau sudah kata beliau kepada jemaah tujuh anfil qiyam, dan intinya saya sudah mengumpulkan ini satu bahasan khusus ayat-ayat atau hadis-hadis atar-atar yang menjelaskan tentang bolehnya berdiri menghormati orang yang lebih tua daripada kita sebagai bentuk ihtiram tanpa berlebihan. Wallahu a'lam, selesai kita dari pasal ini. Demikian teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaan. Kalau ada tambahan kami silakan. Silakan Pak, barangkali ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak. Iya, Pak. Oh iya, bagaimana caranya atau fikirnya menjawab salam dari orang musyrik? Ya, dari orang musyrik. Ada hadis yang berbicara, tapi lebih kepada spesifiknya satu ya, pada ahlul kitab. Nabi SAW mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi." Apabila seseorang dari ahlul kitab, ahlul kitab ini orang yang agama apa? Ahlul kitab dulu Yahudi kah atau Nasrani? Kemudian dia mengucapkan salam kepadamu. Ya, faqulu wa alaikum. Maka tetap kalian respon. Respon. Tapi dengan apa? Ucapan wa alaikum. Pama ada orang Yahudi teman kita Nasrani, paman. Pak Fit, mana bertemu pagi di apa di tempat kerja? Pak Fit, assalamualaikum. Apa sikap kita? Tetap direspon, Pak. Tak boleh ada respon. Nabi apa mengajarkan ucap tetap dijawab. Tapi apa? Responnya kalimat wa alaikum. Dan mudah-mudahan atasmu juga. Tapi tidak menambahkan salam. Walaupun dia mengucapkan salam kepada kita. Apakah itu adab atau tidak? Nah, itu adab. Dan itu adab yang diajarkan Nabi SAW. Kenapa? Karena kalimat assalam itu, sebagaimana pernah kita sampaikan, salam itu, Pak, bukan sebatas greeting. Tidak. Kalimat salam, Pak, bangunan. Assalamualaikum. Itu maknanya luas sekali, Pak. Kenapa? Karena dia ucapan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Dalam surah An-Nur. Sebagai penghormatan dari Allah. Dan kalimat yang baik serta diberkahi. Jadi enggak bisa digantikan, apalagi disamakan dengan apa, Pak? Dengan kalimat good morning gitu, enggak bisa, Pak. Iya, good morning enggak bisa tuh. Good morning itu hanya menanyakan say hello saja. Apa kabarmu? Kalau salam, doa. Kalau mengatakan apa? Penghormatan dari Allah. Seakan-akan kita mengucapkan assalamualaikum. Keselamatan atasmu daripada Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat dari Allah atasmu dan juga rahmatnya. Apakah ini mungkin menimpa orang musyrik, orang non-musyrik? Baik yang musyrik, ahlul kitab, dan yang kocok-kocoknya. Mungkin tidak, Pak? Tak mungkin. Oleh karenanya, jangan sebagai musyrik kita paperan ya, atau apa istilahnya, tak peduli dia, tetap salam. Wah, saya kan muslim yang baik ini, Pak. Assalamu ini, Pak. Apa, kajian ini. Ketemu sama kawan kita, kan teman dekat, Pak, dia, kita tahu dia bukan muslim, kita ucapkan salam, tidak boleh, Pak. Ya, tidak diperkenankan. Nah, kalau menjawab atau hukumnya boleh. Kenapa? Karena Nabi yang menganjurkan demikian. Oleh karena itu salam tidak boleh sembarangan. Hanya berlaku untuk orang muslim saja. Untuk orang muslim saja. Karena salam maknanya adalah puas dan doa. Dan itu tidak mungkin keselamatan berlaku bagi orang. Maka kita jawab dengan wa'alaikum. Kemudian juga di antara makna salam, Pak. Di antara makna salam dikatakan para ulama. Yaitu seakan-akan kita memberikan jaminan kepada saudara kita, orang yang kita ucapkan salam itu, engkau selamat daripada engkau selamat daripada kejahatan lisan dan tangan. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lidah dan tangannya. Jadi kalau umpama saya ucapkan salam ke bapak, seakan-akan saya sedang memberikan sebuah garansi jaminan. Pak Fit, assalamualaikum. Saya pesannya bapak. Pak, jangan khawatir, Pak. Bapak dekat dengan saya, insya Allah Bapak aman dari kejahatan lisan dan tangan saya. Inilah muslim. Nah, kembali kepada tanya tadi, apakah boleh kita ucapkan jawab salam sempurna? Tidak boleh. Cukup dijawab dengan wa'alaikum. Ini untuk alam kitab. Bagaimana dengan musyrik? Sebagian para ulama memandang sama. Tetap berlaku bagi orang musyrik, non-muslim pada umumnya. Siapa saja, yaitu Buddha dan sebagainya, mengucapkan salam kepada kita. Apakah sebagai bentuk penghormatan atau hanya sebagai olok-olok? Maka tetap kita jawabkan dengan ucapan wa'alaikum. Wallahualam. Ya. Ya, teman. Assalamualaikum. Ah, ya. Kita muslim. Kita bisa perhatikan. Ya, ya. Gimana? Baik, berarti kita yang kita maksud, sesuai yang kita maksud ya Pak ya, adalah saudara kita muslim yang ada. Iya. Maka boleh, tidak masalah. Walaupun walaupun orang mungkin akan respon jawab salam kita, wa'alaikumussalam. Gitu. Kok mari jawab gitu. Maka tidak apa-apa, selama niat kita adalah kepada saudara muslim yang ada. Sebagai penghormatan. Itu tidak apa-apa, Pak. Tapi yang memulai dulu kita tahu ini. Kita jelas Yahudi, jelas Nasrani, ya Buddha, Hindu. Karena teman dekat, tetap juga ucapkan salam. Tidak, muslim Anda tidak keren seperti itu, Pak. Tidak keren keislaman kita seperti itu. Karena sebagian orang kan merasa keren, Pak. Dengan apa? Salam kepada apa? Ini orang beda kaplingan ini, Pak. Kaplingannya dia non-muslim, kita muslim. Orang muslim mana? Dalam neraka. Dan itu akidah, Pak. Ya, tidak bisa dibayar. Jangan karena keren-kerenan, ucapkan salam kepada muslim. Tidak boleh, Pak. Dilarang. Seperti orang yang pernah dan non-muslim mati. Nanti ada yang cakap, ini yang mati ini apa namanya orang idola saya. Ada dia agamanya Yahudi atau apa agamanya Nasrani. Apa kata yang diucapkannya? Almarhum gitu. Mudah-mudahan dalam surga ya. Gitu. Apa namanya rest in peace. Gimana itu pak? Berarti sedang mendahului apa Allah Taala dia perkara gaib yang kata istirahat dengan tenang. Nah, kuburan itu memang tenang, Pak. Tidak ada suara, Pak. Tapi tidak semua orang yang di dalamnya tenang. Iya, ada yang teriak-teriak. Sampai detik ini. Iya. Kenapa? Karena manusia itu beragam. Sesuai dengan apa? Latar belakang bagaimana ending kehidupannya. Closingnya di atas apa? Kalau dia jelas di atas Nasrani, di atas Yahudi, di atas Hindu, Konghucu, Buddha, jangan buru-buru Anda untuk mengucapkan peace. Apa? Rih. Rise in this. Itu bukan apa. Satu, Anda sudah mendahului Allah perkara gaib. Yang kedua, Anda sedang menjejerkan atau merendahkan akidah Anda. Ini tidak percaya gitu. Ini bukan masalah style keren-keren dan kita apa? Agama, akidah. Dan banyak saudara kita muslim dan muslimah. Kita jatuh dalam hal ini. Kalau sekedar kita salam di... Iya. Ada sekedar mengatakan, hanya boleh. Terbuka boleh, terbuka. Apa mak? Karena ini kan jiwa manusia dan jiwa dihargai dalam Islam. Ya, Nabi SAW ketika meninggal, pamannya betul mendatangi Abu Thalib, ya, menghiburnya dan mengajaknya ke dalam Islam. Tapi setelah dia meninggal dunia, ya sudah beliau selesai uruskan jenazahnya sama anaknya Ali bin kepada anaknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW juga pernah menemui anak Yahudi yang mau meninggal dunia. Maka ditemui oleh Nabi. Intinya, Pak, kalau sekiranya ada saudara kita non-muslim meninggal dunia, boleh tidak kita datang ke tempatnya kemudian menunjukkan kita sedih, berduka cita? Boleh. Tapi ingat, berduka cita. dengan syarat tidak mendoakan apa-apa untuknya. Boleh. Nabi SAW ketika meninggal ibunda beliau, boleh beliau minta izin kepada Allah SWT. Saya minta izin kepada Pak, mungkin ini hal yang sensitif ya, tapi itu dalam hadis. Boleh tidak saya mendoakan ibu saya? Allah melarang. Tapi boleh tidak saya menukul keduka cita saya berkunjung ke kuburnya? Boleh. Kata para ulama, dan ini dibahas dalam masalah fikih, boleh seorang muslim menunjukkan duka cita. Dalam artian, dia ikut bersedih, belasungkawa, saya ini sedih ya melihat apa yang menimpamu. Ya semua, mudah-mudahan kau diberikan kesabaran, kekuatan, itu boleh. Tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu adalah larangan mendoakan. Apalagi meyakini orang yang sudah mati tadi, yang zahir ya Pak ya. Yang zahir mati di atas apa? Di atas agama yang salah. Ah, itu tidak boleh Pak. Kan ada orang bilang, Pak Ustaz, itu kan urusan gaib Pak Ustaz. Ya, masalahnya masalah apa? Masalah gaib gitu kan? Kan tidak tahu Pak Ustaz, kita tidak tahu gimana. Mungkin dia sedang ada amalan khusus. Kan gitu Pak? Amalan khusus yang dia lakukan. Sehingga dia mati, dia khusus khatimah gitu. Atau bisa jadi dia bertobat. Atau di sini mengucapkan syahadat sebelum dia. Kan kita tidak tahu apa jawaban kita Pak. Jawaban kita adalah kita hukum dia sebagaimana hukum yang zahir, yang nampak. Yang selama ini dia pula balik ke Sinago, ke Klenteng, ke mana gitu kan. Di atas agama itu dia. Yang nampak saya, matinya di atas itu juga. Oh, ada pun masalah urusan apakah kita tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Kalau dia syahadat lagi dahulu dan meninggalkan akidah kekufurannya, alhamdulillah itu kita harapkan ya Pak. Kita berharap semua manusia ini muslim. Mati di atas itu kita inginkan. Tapi kan tidak demikian. Makanya jangan karena urusan baperan, karena ini idola saya, karena ini adalah artis Bollywood. Ini kemarin ini mati artis Bollywood satu, katanya dia kan viral di media sosial. Yang apa, katanya yang sering apa, model-model untuk menunjukkan apa emas atau misalnya gitu ya. Artis lama ini meninggal, idola lu. Bis ya, apa? Rid. Saya lihat ini orang-orang muslim, muslimah. Beranda apa namanya sosial media membanjiri kalimat almarhum innalillah dan sebagainya, doa-doa dan sebagainya, ini salah kita Pak, keliru. Sebaiknya muslim punya jati diri. Baik, jadi saya dipanggil pertanyaan. Assalamualaikum, assalamualaikum wabarakatuh. Apa kita sebagai resepsionis boleh, apa boleh kita mengucapkan salam dahulu tanpa tahu siapa lawan bicara di telepon sana? Mengucapkan salam itu sebagai umpama operator ya, operator resepsionis dan semisalnya. Kita telepon tanpa tahu siapa di sana, boleh tidak kita mengucapkan salam? Begini Pak, sekiranya kita tahu ini klien kita atau customer kita dan kita tahu rata-rata muslim. Di negara muslim dan rata-rata muslim Pak, ya. Maka hukumnya hukum keumuman, boleh memberi salam begitu. Sebagaimana Nabi SAW memberi pesan dalam hadis, salah satu tanda hari kiamat adalah seseorang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenal. Dan ini tentu berlaku, pemahaman sebaliknya, Nabi menginginkan kepada kita apa? Ucapkan salam kepada siapa saja yang anda temui dalam hadis itu. Ucapkan salam kepada siapa saja anda temui. Tapi ingat, ini dalam komunitas muslim. Tidak penting masjidnya mana, pondok pesantrennya mana, kajiannya mana, ustadznya mana, panitia. Selama muslim, tidak perlu. Walaupun saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan Pak Fir, saya tidak kenal dengan Pak Zudi. Umpama nih, walaupun kajian kita beda Pak. Iya, yang satu di sana, yang satu di sini. Selama muslim, berhak berlaku dengan Nabi tadi. Kenapa? Karena salah satu tanda hari kiamat adalah orang tidak akan mengucapkan salam muslim kecuali kepada orang yang dia kenal. Kalau tidak kenal, walaupun kostumnya terlihat, Pak. Kostumnya, ini muslim nih. Saya yakin ini muslim 100%. Kenapa? Lahirnya seperti itu. Dia seolah, walaupun saya tidak kenal. Ucapkan salam secara umum. Secara umum. Itu di mana berlakunya? Di komunitas. Artinya, mayoritas orang ini muslim. Maka, boleh kita memulai salam. Tapi kalau kita tahu, Pak, kalau kita tahu, ini orang, apa, bisa jadi dia tidak Islam atau mungkin campur gitu ya. Maka wallahu alam mungkin sebaiknya kita memulai dengan apa? Dengan greeting saja. Kalau sudah tahu dia statusnya muslim baru kita ucapkan salam. Saya gitu kalau mama ada nih kan sering datang dari community atau dari apa? dari syarikat, ngecek-ngecek itu kan Pak, ngecek-ngecek AC, lampu yang rusak itu. Itu kan kita susah membedakan ini India, Bangladesh, Nepal gitu. Ini muslim atau tidak? Maka saya bertanya terlebih dahulu, siapa, apa kabar, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tunjukkan gitu. Ah nanti kalau saya agak ragu Pak, enggak tahu ini muslim atau tidak, kan ini kan campur. Saya tanya, apakah Anda muslim? Ya, muslim. Assalamualaikum. Sehingga apa? Aman, tepat sasaran. Tapi kalau kita apa pasang semua aja, jadi dia Hindu, dia kan aja itu salam kita. Dia juga salam kita. Nah, ala kulli hal, wallahu a'lam ya. Ini pandangan berdasarkan hadis tadi. Kalau umpama kita sebagai resepsionis dan semisalnya, maka campur di sana sebaiknya kita, apalagi kalau ada terlihat tanda-tanda udah pakai gelang-gelang warna-warni, pakai apa gitu kan. Jangan tumbuh apa dahulukan juga berbaik sangka, apa baik sangka boleh, bagus tuh. Ya, positive thinking itu bagus tetapi ada pada tempatnya. Pada tempatnya. Wallahu a'lam. Baik. Iya, Pak. Mengucapkan salam di grup bos. Oh gitu, ya. Bagaimana kalau seseorang mengucap apa menjawab salam, mengucapkan salam di grup WhatsApp, gitu. Komunitas WhatsApp, umpama WhatsApp apa pekerja ini, pekerja A, pekerja itu. Terus tiba-tiba dia mengucapkan salam. Ingat, biasanya kan grup itu ada tanda kan, Pak? Umpama grup apa? Grup kajian, gitu. Grup apa namanya jual mobil, gitu, umpama kan? Grup poligami, gitu. Poligami ada, Pak? Jangan ngantuk, ya, Pak? Karena datang ngantuk. Ah? Oh, keluar Pak ya? Keluar apa bertahan? Kalau bisa, kalau tidak mampu, jangan bertahan Pak. Keluar aja nanti jadi masalah. Ya maksud saya, kalau mama grup ini adalah grup yang kita tahu membernya Muslim secara umum, maka ini dari aspek jawab atau tidak ya? Maka kita menjawab salam. Nah, bagaimana apa kalau mama seseorang mengucapkan salam di baik dia Muslim atau apa yang mungkin persangkaan kita Muslim di grup yang ratusan membernya. Seorang mengucapkan assalamualaikum, nggak tahu mungkin lagi semangat, mungkin lagi happy pagi, kan? Assalamualaikum, selamat pagi, gitu kan? Maka apakah kita menjawab yang terbaik itu dijawab? Yang terbaik itu, walaupun mungkin jawabannya agak banyak, kawan. Bapak A, Bapak B sampai Bapak X menjawab salam semua, kan sudah ada 20-an tuh. Maka itu yang terbaik. Kenapa? Karena hukum salam itu dijawab. Tapi kalau kita nggak jawab gimana, Pak? Kita nggak jawab gimana? Dan sudah ada satu saudara kita menjawab, maka itu dianggap cukup. Dia akan cukup. Karena apa? Yang wajib itu menjawab satu. Dan kata para ulama, menjawab salam itu hukumnya wajib secara kolektif. Secara kolektif itu mungkin bahasa kita fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab satu, maka member yang lain terwakili. Tidak perlu jawab ulama. Ya, apa tidak? Maksudnya tidak wajib menjawab. Tapi kalau teman-teman mau jawab, maka ini lebih baik. Lebih baik semakin banyak ucapan salam dan kebaikan. Wallahu a'lam. Kenapa? Umpama dia ucapkan salam, kita tidak jawab dengan salam yang apa ucapan itu, tapi kita waalaikumsalam sobat. Ya boleh juga sih, tidak masalah. Tapi kan namanya jangan ketok dengan tulisan ya. Maka ada seperti itu lebih baik dengan tulisan. Ah gitu. Sebenarnya dengan tulisan. Tapi kalau sudah jawab sudah ada apa-apa. Berarti benar-benar Pak Zudi dan kawan-kawan sedang tulus mendoakan salam itu. Ya, walaupun dia tidak tahu. Tapi yang namanya salam karena dia tulis, Pak, hukum asalnya jawab dengan tulis. Contoh umpama seseorang apa satu persatu kan, saya ucapkan salam ke kita. Assalamualaikum, tapi tulisan. Tiba-tiba belum jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz dan Pak Man. Tapi tidak ditulis. Doa beliau tulus, Pak. Tapi cara beliau kurang tepat. Ini Pak Fitra kok tidak jawab salam saya? Ada apa? Mungkin ada berita yang tidak benar atau tidak enak sampai ke beliau, gitu kan? Jadi satu sisi benar tepat pasti tidak masalah. Cuma kalau kolektif di satu Pak, paham ada satu dari jawab dari Ikram. Pak Zudi cukup sampai mungkin pulang kerja ya, sibukkan waalaikumsalam. Berarti ikhlas Pak Zudi itu. Dan itu insya Allah tidak ada masalah. Karena sudah ada yang jawab. Jadi kalau ratusan member di sana tidak jawab satu pun, semuanya jawab sepakat. Waalaikumsalam itu. Maka saya lihat ini tentu kurang pas gitu Pak. Kurang pas ya. Allah. Karena salam itu kan kitab Pak. Kitab menunjukkan kita teman kita apa mengharapkan kebaikan untuk kita dan kita jawab juga dengan salam respon dan kebaikan yang sama. Wallahu a'lam. Ya, terakhir ya. Ayo terakhir. Untuk pemimpin negara, tapi kita jadi dia Oh ya, pemimpin, umpama dia mengucapkan salam, ya kemudian ditambah dengan salam sejahtera dan doa apa, ucapan salam-salam yang banyak lah. Berarti kan ada berapa ini itu, ya. Bagaimana dengan seperti itu? Ya, memang si pemimpin itu dia akan mencakupi mencakupi ya, ya multi, apa multi apa namanya agama, keyakinan, culture dan sebagainya. Yang terbaik Pak, yang terbaik. Saya tidak menggurui apalagi mau apa namanya menjustis orang pemimpin ya. Kita bicara umum nih, bicara ilmiah dan pelataran kita ada pelataran umum. Ya. Yang terbaik adalah seorang pemimpin cukup mengucapkan salam yang diajarkan Islam, kemudian kalimat yang di dalamnya tidak ada sangkut paut dengan keyakinan agama. Nah, itu boleh Pak. Paham? Assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian dia mengucapkan selamat pagi semua gitu kan. Itu kan tidak apa-apa, enggak ada sangkut paut dengan ideologi, Pak. Ya. Dan apa? Salam sejahtera. Kalau salam sejahtera mungkin selama maknanya tidak ada kaitan dengan agama lain ya, Pak ya. Saya yakin saya perlu perhatikan nih, jangan sampai salah paham ya. Selama kalimat salam sejahtera enggak ada kaitannya dengan ideologi, keyakinan agama lain, maka hukumnya asalnya boleh. Salam sejahtera kan salam keselamatan dan mudah-mudahan kesejahteraan untuk kita. Itu kan umum lah sifatnya. Tapi kalau sudah Om Santi Santi Om, Tante Santi Santi Tante gitu misalnya, ah ini sudah ideologi itu Pak. Enggak boleh dipakai. Apa Pak? Kenapa? Oh ya karena sering dengar ya, karena kan pemimpin kita kalau sudah upacara bendera, upacara 17 Agustus, momen ini, momen itu, setiap upacara negara, ah ini sifatnya apa? Apa? Sebagian pemimpin kita, wallahu alam, kita berharap semoga Allah perbaiki keadaan saya dan bapak-bapak dan keadaan para pemimpin kita seluruh kaum muslimin. Harusnya kita punya jati diri. Anda pemimpin, pemimpinnya memang katakanlah pemimpin negara, yang bawahnya banyak. Tapi teladan kita dalam itu tuh Nabi SAW. Nabi membawahi orang Yahudi. Nabi membawahi agak ideologi yang berbeda. Tapi apakah beliau rela mengorbankan akidah dan menjual agama? Tidak, Pak. Salam ya salam. Coba perhatikan, ketika Nabi, ini kan mesti dihormati, benar, penghormatan Islam tidak mengurangi penghormatan Pak, tapi caranya jangan kaitkan dengan akidah. Coba perhatikan, bagaimana adab Nabi SAW ketika beliau mengirim surat kepada Raja Kaisar Romawi, Heraklius, dan petinggi-petinggi negara di dunia di kala itu. Negara-negara adidaya Pak. Apa yang mengucapkan? Beliau ucapkan salam tapi umum. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Seselamlah kalian, yang kau selamat. Apakah Nabi mengucapkan di sana? Apa salam orang Persia yang maju siapa salamnya? Nabi mencari tidak apa salam orang Yaman, orang Nasrani. Apa salamnya orang Heraklius, orang Romawi, agama Kristen. Tidak dicari dengan Nabi, Pak. Apakah Nabi atau bisa saja mencari, Nabi mencari informasi? Tapi Nabi tidak gunakan. Lah, beliau pemimpin, Pak. Lebih besar daripada pemimpin yang ada hari ini. Kita karena pemimpin hari ini kan daulah kecil-kecil ya. Negara-negara kecil. Nabi itu, kalau masa itu ya, sejarah Islam, dunia yang lebih kecil. Seluruh wilayah Islam di bawah pemimpinnya satu, Nabi SAW. Demikian pula yang diterapkan dalam adat atau manhaj yang dipakai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Muawiyah dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan akidah. Tidak menjual, memudahkan lisan mereka terperosok kepada urusan apa? Ideologi. Penghormatan. Ada apa penghormatan? Kan boleh hormat itu. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah Rasul utusan Allah kepada Azimir Rum, kepada pembesar Rum, itu kan adab tuh Pak, penghormatan. Tidak ada boleh, jangan bilang Islam itu tidak kenal adab. Kenal dengan adab Pak. Nabi menghormati Azimir Rum, pembesar orang Romawi, itu kan penghormatan tuh Pak. Nabi menyebutkan apa pesan, apa yang ingin Nabi sampaikan, cukup poin langsung. Aslim taslam, asal Islam kau, aku akan selamat. Kalau kau masuk Islam, kau mendapatkan dua pahala hari siin atau dua pahala dari agamamu, dua pahala atas jasamu. Satu pahala kau masuk Islam, yang kedua pahala rakyatmu yang memimpin Islam, yang masuk Islam. Karena kalau pemimpin masuk Islam, Pak, rakyat sudah masuk. Hal itu yang menjadi poin kita di sini, Pak, teman-teman, teman-teman, dan mudah-mudahan pesan ini sampai kepada para pemimpin-pemimpin kita, pembesar-pembesar kita yang semoga Allah perbaiki keadaan mereka. Pertahankan izah. Jaga keislaman Anda. Percaya diri dengan apa? Dengan agama yang kita anut. Bukan berarti kita harus mengorbankan, mengambil comot ini, salam itu. Ya, sehingga menggadaikan akidah kita tanpa terkecuali. Dan ini hampir di semua pemimpin, Pak, saya lihat. terkhusus yang ada umpama di apa di negeri Nusantara ya. Nah, ini hampir ya, tidak, saya belum mendengar ya adanya pemimpin kalau sudah memimpin rapat, pemimpin ini yang tidak menambahkan, yang tidak merasa cukup dengan salam Islam, pasti ditambah dengan salam-salam agama yang lain. Itu Allah taala. Baik, demikian untuk kelas kita malam ini. Saya mohon maaf kalau agak kepanjangan karena ada pertanyaan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan keamanan untuk negeri ini dan untuk seluruh negeri kaum muslimin, sehingga kita insyaallah kita bersua lagi di pekan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf kalau ada keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.